Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Fa ikhwani fillah, kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk bermajelis dalam rangka tafaqquh fi dinillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilman nafi' wal amal salih. Di malam hari ini kita insyaallah meneruskan pelajaran dalam dua risalah, dua kitab. Kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam karya beliau Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan risalah Manhajus Salikin wa Tawdihul Al-Fiqh fid Din yang merupakan karya beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sebagaimana biasa, sebelum kita meneruskan pada hadis-hadis yang akan kita ambil faedahnya, kita ingin mendengar anak-anak kita yang telah menghafal hadis yang telah lalu. Maka faman yahfad falyakra falyakumu. Tafadhalu. Coba yang baca. Berdiri tafadhalu. Yang hafal. Walil Baihaqi. Yu'allimuna min salati subhi. Barakallahu fikum. Tayyib, jazakumullahu khairan. Indak ya Faren, ma hukmul kunut fi salatil witr? Ndak ya Faren, apa hukum kunut pada salat witr? Depannya Mikala. Apa hukumnya? Ada hukum kunut pada salat subuh, ada hukum kunut pada salat witir. Siapa sebelahnya? Saibun Nazar Haikal. Siapa? Yang Saibun Nazar siapa namanya? Itu. Antum siapa namanya? Iya. Apa hukum kunut pada salat witir? Khairan insyaallah. Ndak ya Saibun Nazar, yang pakai kacamata lagi. Sunnah, barakallahu fikum. Disunnahkan untuk membaca kunut dalam sholat witir. Adapun dalam sholat subuh, barakallahu fik, ahsanallahu ilaik, dalam sholat subuh, hendak ya Chandra, hah? Pada sholat subuh kunut, hukumnya apa? Sunnah atau bukan? Hah? Katanya sunnah. Nah, benar salah ya Ibrahim? Hah? Allah lusan. Bijak. Biar perhatian pada pelajaran. Indak. Siapa lagi? Yang dari Kecubung mana? Antum bersyukur karena sudah kunang-kunang lihatnya, kalau antum sudah akhirnya ya jelas. Indak ya Farhan. Perkara yang dia dan muhdas, yaitu muhdas, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melakukan kunut dalam sholat fardu. Bagaimana antum menjawab ya Rifki? Berapa bulan? Satu bulan. Ya, sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan muttafaqun alaih, kana yaqnutu syahron, beliau melakukannya sebulan karena nazilah. Apa bentuk nazilah? Imma yad'u lil qaum au alal qaum, mendoakan kebaikan bagi muslimin, atau mendoakan laknat atas kaum yang menyerang, menghancurkan, menentang kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Ini bagaimana dengan kunut subuh? Ada riwayat hatta faraqad dunya indak ya inda amam ami fakhrun, mana ainahu mafi ain hadisnya mungkar. Kenapa? Kenapa hadis mungkar itu seorang rawi yang dhaif menyelisihi rawi-rawi yang sahih. Naam. Rawi-rawi yang thiqat. Naam. Ini hadis mungkar. Kenapa ya Ami Amin? Dikatakan mungkar. Hah? Aina Ami Salih? Oh, bukan. Mana? Gak ada Ami Salih? Gak ada. Khairan insyaAllah. Siapa? Man sayujib indak ya Habib? Habib atau Hubeib? Hubeib kedua mana? Hubeib kedua? Aina Hubeib Abdullah? Kenapa Hubeib? Ndak ya Anas? Wallahualam. Aina Anas Kabir? Ndak? Siapa? Isa Ibnu Mahan. Ittafaqa ala dha'fi. Naam. Karena di dalam rawi tersebut, di dalam sanad tersebut, ada seorang rawi bernama Isa ibn Mahan Abu Ja'far Ar-Razi yang muttafaqun ala dha'fi. Faqad khalafa ats-thiqat, telah menyelisih rawi-rawi yang thiqat, alladzi rawau, yang mereka meriwayatkan tidak ada sebutan hatta faraqad dunya. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Ahsantum, jazakumullah khairan kepada mereka para abna'ana yang telah bersungguh-sungguh memuroja'ah, mengulang-ulang apa yang telah dipelajari, menulis fawaid, sehingga barakallahu fikum Bushra lakum, kabar gembira bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nadbarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'a au kama qal. Nadbarallahu mra'an, akan putih berseri-seri wajah seseorang yang sifatnya bagaimana, sami'a maqalati, dia mendengar ucapan-ucapan Nabi. Fawa'aha, dia jaga, dia hafalkan, dia pelihara. Summa addaha, maka kemudian dia sampaikan apa yang dia dengar tadi. Kama sami'a, sebagaimana dia mendengar. Pentingnya menghafal hadis, hadis Nabi SAW. Kita masuk pada hadis berikutnya, pembahasan selanjutnya. Qala al-imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbataihi, akhrajahu thalasah wa huwa aqwa min hadithi Wa'il ibn Hujr. Wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, akhrajahul arba'ah. Fa inna lil awwali syahidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan mauqufa. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membawakan di sini tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian sujud, "fala yabruk kama yabrukul ba'ir," janganlah dia turun mendekam sebagaimana turunnya atau mendekamnya ba'ir, yakni unta. Wal yadha' yadayhi, maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu, qabla rukbataihi, sebelum dua lututnya. Akhrajahu tsalatsah, dikeluarkan oleh imam yang tiga, Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Kemudian barakallahu fikum, beliau menerangkan tentang hadis ini, wa huwa aqwa, hadis ini lebih kuat, min hadis Wa'il ibn Hujur, daripada hadis Wa'il ibn Hujur. Yani hadis Abi Hurairah yang menerangkan ketika sujud turunnya tangan terlebih dahulu sebelum lutut, lebih kuat riwayatnya daripada hadis Wa'il ibn Hujur yang beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan imam yang empat, yakni Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Naam barakallahu fikum. Maka Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, fa inna lil awwali, maka sesungguhnya hadis Abi Hurairah, riwayat yang pertama dari dua riwayat ini, sya'lahu syahid, yani syahidan min hadis Ibnu Umar, memiliki penguat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang sahahahu Ibnu Khuzaimah, yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa dzakarahu al-Bukhari, dan Imam al-Bukhari menyebutkan secara muallak, memutuskan sanad dari awalnya mauqufan, hanya saja mauquf dari ucapan Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral ikhwah wal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini menerangkan tentang kaifiyah, bagaimana turun sujud ketika i'tidal, mau sujud. Bagaimana cara turunnya? Apakah tangan terlebih dahulu atau kedua kaki terlebih dahulu? Maka di sini terjadi khilaf dari kalangan di kalangan para ulama, disebabkan karena datangnya riwayat yang berbeda. Yang satu menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan perintah dahulukan tangan sebelum kaki. Yang kedua tentang persaksian daripada Wa'il ibn Hujr rahimahullah yang beliau melihat perbuatan Nabi adalah kedua lutut dulu sebelum kedua tangan. Dua hadis ini semuanya adalah di dalam sanadnya ada kelemahan. Di dalam sanadnya ada kelemahan. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi barakallahu fikum, dari dua hadis ini pula terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum istinbat hukum darinya. Dalam menghadapi dua perkara yang demikian, sebagian ulama usul menerangkan idza ikhtalafa bainal qawli wal fi'li, kalau bertentangan antara ucapan Nabi dengan perbuatan beliau, faquddimal qaul, maka didahulukan qaul, ucapan beliau, li'annahu qad yakunu fa'ala syai'an, dikarenakan beliau kadangkala melakukan sesuatu, li'illatin ma, karena ada alasan tertentu. Imma khususiyah, bisa jadi kekhususan bagi Nabi, atau yang lainnya. Atau yang lainnya, sehingga kadangkala tetap didahulukan ucapan beliau. Ini sisi pertama yang diperlakukan oleh ulama usul tatkala kedua-duanya sama-sama kuat. Maka di sini Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah memandang riwayat yang pertama, riwayat Abu Hurairah, ini adalah barakallahu fikum aqwa, lebih kuat daripada riwayat hadis Wa'il ibn Hujur yang menyatakan dengan perbuatan Nabi mendahulukan kakinya. Maka di sini kita akan melihat bagaimana barakallahu fikum membicarakan tentang sanad dan derajat hadis ini panjang. Nanti bicara ilah-ilahnya insyaallah diringkas. Yang jelas hadis ini kedua-duanya diperselisihkan para ulama tentang kesahihannya. Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yuqaddamul musalli 'inda sujudihi aydiyahu am rukbatayhi. Yaitu seorang yang melakukan salat ketika sujudnya mendahulukan kedua tangan atau kedua kakinya. Zahaba jumhurul ulama ila taqdimir rukbataini 'alal yadaini. Jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka berpandangan bahwasanya didahulukan kedua kaki sebelum kedua tangan. Wastadallu bihaditsi Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu. Mereka berdalil dengan hadis Wa'il ibn Hujr yang mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau kalau sujud menurunkan kedua kakinya dulu sebelum kedua tangannya. Ini dari perbuatan Nabi. Waqad taqaddama bayanu dha'fihi, telah lewat hadis tersebut dhaif karena dari riwayat Syarik Al-Qadhi. Dari riwayat siapa? Syarik Al-Qadhi. Wa huwa sayyi'ul hifdz. Beliau orang yang sayyi'ul hifdz, jelek hafalannya. Syarik Al-Qadhi. Syarik, namanya Syarik. Ini seorang yang belajar hadis. Bukan artinya pencuri, bukan. Bukan pakai kaf, Syarik, pakai kaf. Ini seorang yang belajar hadis. Hingga akhirnya beliau tersibukkan dengan qudhah, dengan qadha. Dijadikan orang bertanya hukum ini, saya bersisiran ini, tolong selesaikan. Akhirnya kata para ulama, man wulliyal qadha faqad zubiha bihairi zikkin. Man wulliyal qadha, barang siapa yang diserahkan padanya urusan qadha, ya, perselisihan-perselisihan manusia, ini tolong selesaikan, tolong selesaikan. Faqad zubiha, maka sungguh dia telah disembelih bi ghairi sikin, tanpa pisau. Maknanya akan tersibukkan dengan hal memurojaah hadis, tentang ilmu dan seterusnya, hingga akhirnya tersibukkan dengan qadaya di antara manusia. Sehingga kita hendaknya mawas diri. Dalam beberapa perkara, para ulama sering mengihalahkan kepada mahkamah atau kepada yakni kepada pengadilan pemerintah, seperti masalah tolak, masalah waris ataupun yang lainnya, yang ini di sana kadang banyak sengketa dan seterusnya, serahkan kepada mereka, ternyata mereka bisa menyelesaikan dengan betul-betul. Kita lihat sebagiannya praktek yang ada sesuai dengan syariat. Nah, pembagiannya jelas dan seterusnya, dan ini lebih nyaman. Nah, ini barakallahu fikum, kadangkala demikian. Barakallahu fik. Man wuliyal qadha faqad dhubiha bighairi sikin. Kata para ulama, barang siapa yang diserahkan padanya al-qadha, ya manusia, urusan mahkamah-mahkamah ini, faqad dhubiha bighairi sikin. Naam. Itu istilah nanti ketika antum belajar ilmu-ilmu hadis. Naam. Nah, di sini hadis ini adalah lemah karena ada di sana rawi syarik al-qadhi yang beliau sayyul hifad dengan sebab masyghulun bil qadaya. Itu tersibukkan dengan tadi mahkamah-mahkamah manusia, hingga akhirnya beliau akhirnya jelek hafalan hadisnya. Nah, barakallahu fikum. Dan yang lainnya barakallahu fikum menyatakan bahwasanya yang mahfud adalah hadis ini merupakan mursalah. Mursal bukan hadis yang mausul. Nah, bukan hadis yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mursal riwayatnya terputus padanya seorang sahabi. Sekarang kita lanjutkan. Jumhur ulama berdalil dengan hadis Wa'il ibn Hujur. Naam. Yang mana mereka mengatakan hadis ini, hadis Wa'il ibn Hujur, walaupun dhaif, waqad ja'a hadis bima'nahu, telah datang di sana penguat hadis yang semakna dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun dalam sanadnya ada matrukan, dua rawi yang matruk, yang ditinggalkan dengan sebab muttahamun bil kadzib, karena tertuduh senang dusta. Nah, ini penting. Nah, maksudnya kita ceritakan sifat-sifat rawi kenapa jadi dhaif riwayatnya, karena di sana ada hadis yang matruk. Hadis yang matruk, hadis yang ditinggalkan. Kenapa matruk? Karena di dalamnya ada rawi yang muttaham bil kadzib. Rawinya tertuduh, oh kayaknya ini orangnya senang dusta. Nah, kalau antum talibul ilmi senang dusta, hadisnya nanti matruk, na'udzubillah. Nah, ditinggalkan. Lebih-lebih kalau sudah dihukumi pendusta, ini na'udzubillah. Nah, hadisnya mungkar, mungkarul hadis. Nah, hadisnya diingkari. Nah, na'udzubillah. Semuanya syadidul dha'af. Yaitu apa? Lemah sudah, sangat lemah. Nah, ini akhirnya barakallahu fikum, sehingga di sini penting menjaga sifat-sifat yang mulia. Wajar kalau para imam mengatakan ahlus sunnah hum ashabul hadis, mereka orang yang ashabul hadis, di samping menghafal hadis, menggeluti riwayat dan dirayah, nah, juga menjaga perangai-perangai sifat-sifat, karena itu sifatnya ahlul hadis, nah, jujur dan seterusnya adalah dijaga, nah, sehingga tercapai padanya derajat siqat. Nah, barakallahu fikum. Ini panjang kalau berbicara ini ya. Yang jelas jumhur ulama berpendapat mendahulukan kaki sebelum tangan. Qala wa dhahaba Malik wal Auza'i wa Ahmad fi riwayatin wa huwa qaulul Hasan ila taqdimil yadaini ala rukbataini wa ja'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dzalika wa 'allaqahu al-Bukhari fi sahihihi wastadallu bi haditsi Abi Hurairah alladhi fil bab. Naam, Imam Malik, Imam Al-Auza'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, salah satu pendapat, yang ini merupakan ucapan Al-Hasan Al-Basri, berpendapat dahulukan kedua tangan sebelum kedua kaki. Dan telah datang riwayat dari Ibnu Umar tentang hal tersebut, dan Imam Bukhari membawakannya secara mu'allak, yakni tidak disebutkan sanad awalnya dalam sahihnya. Dan istadallu bihadithi, dan berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang tadi dibawakan dalam kitab Bulughul Maram. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat yang kedua. Adapun nah, pendapat yang ketiga, zahaba Malik fi riwayatin anhu, Imam Malik berpendapat pada salah satu riwayat dari beliau, ila annahuma sawa, sama saja, mau mendahulukan kaki atau mendahulukan tangan, kedua-duanya sah sama. Naam. Ini demikian. Wa qala Qatadah yadau ahwanu yadau ahwana dzalika alaihi. Ya, dia meletakkan mana yang mudah baginya lah, mau tangan dulu atau kaki dulu. Ini yang mudah, kata Imam Muqtada Ibnu Di'amah. Dalam hadis ini, barakallahu fikum, wallahu a'lamu bissawab. Kalau mau bicara al-amru fi hadha wasi', boleh. Intinya gampanglah, luas permasalahan. Kenapa? Karena dua-dua hadisnya dhaif. Ini yang pertama. Khilaf yang ada karena mafhum, karena afham. Bukan karena prinsip sehingga menjadikan bid'ah dan salah. Nah, namun kalau mau melihat sisi lebih dekatnya kepada sunnah, wallahu a'lamu bissawab, meletakkan tangan lebih dekat daripada meletakkan kaki. Kenapa? Dari si kaidah yang pertama tadi kita sampaikan, idhtalafa bainal qauli wal fi'l qudimal qaul. Kalau berselisih antara ucapan dengan perbuatan, didahulukan ucapan. Kenapa? Li'annahu qad fa'ala syai'an li'illatin ma. Karena Nabi kadangkala melakukan sesuatu karena alasan tertentu, imma khususiyah, mungkin khusus bagi Nabi, dan itu Nabi akan menyatakan ini khusus bagiku. Nah, atau karena yang lainnya, karena mungkin sakit atau seterusnya. Nah, ini sehingga di sini barakallahu fikum didahulukan ucapan. Demikian pula dari sisi lemahnya atau dari sisi hadis Abi Hurairah ada penguat dalam sahih yang dibayakan dan dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallak. Naam. Dan muallak secara asal hadis yang dhaif, namun muallak dalam Sahih Bukhari dibicarakan para ulama, idza kana bi siqatil jazm. Kalau dengan siqah jazm qala atau demikian bukan qila, maka itu qad ausalahu ghairuhu fi mawdi'. Maka kadangkala disambungkan sanadnya oleh yang lainnya dalam tempat yang lain. Yang jelas barakallahu fikum, wallahu a'lamu bissawab, di sini yang lebih dekat adalah meletakkan kedua tangan sebelum kedua kaki, namun tetap sah mendahulukan kedua kaki sebelum kedua tangan. Naam. Ini wallahu a'lamu bissawab. Naam, selesai dari kitab Bulughul Maram, dan insyaallah hadisnya dihafal dua hadis, hadis Abi Hurairah dan hadis Wa'il Ibni Hujur rahimahullahu taala. Demikian pula ucapan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah yang mentaklik dua hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita telah mengambil faedah yang besar tentang bagaimana cara turun sujud, dan kita kembali pada kitab yang kedua, kitab Minhajus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, thumma yatashahadu tashahud al-akhir wa huwa al-madhkuru wa yazidu ala ma taqaddam. Yang 105 sudah belum? Sudah ya. 106. Tayyib. Qala sumayyu kabbir. Kemudian bertakbir, yakni setelah tasyahud awal. Kemudian bertakbir wa yusalli baqi salatihi bil Fatihah fi kulli raka'ah. Dan melaksanakan salat pada sisa rakaat yang ada sekedar membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya. Kalau itu sulasiyah sebisal atau ya pada sholat maghrib, maka pada rokat ketiga mencukupkan Al-Fatihah. Pada sholat ruba'iyah, zuhur dan asar serta isya, maka pada dua rokat setelah tahiyat awal mencukupkan Al-Fatihah, dan telah lewat hadisnya dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Nah, walaupun kadang-kadang beliau menambahkan beberapa ayat. Qala thumma yatashahadu tashahudal akhir wa huwal madhkur wa yazidu ala ma taqaddam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Barakallahu fikum. Allah a'udzu billahi min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa yad'ullaha bima ahab thumma yusallimu an yaminihi wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh li hadithi Wa'il ibn Hujr rawahu Abu Dawud. Na'am barakallahu fikum. Beliau mengatakan summa yatashahadu, kemudian bertasyahud, tasyahud al-akhir, tasyahud akhir. Wahual madhkur, yaitu yang telah disebutkan dalam sighah tasyahud sebelumnya di poin 104. Wa yazidu ala ma taqaddam, dan ditambahkan atas lafaz tersebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Naam, kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ditambahkan pula a'udzu billahi min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Ditambahkan yang ketiga wa yada'ullaha bima ahab, dan dia berdoa dengan apa yang dia sukai. Tsumma yusallimu an yaminihi, kemudian salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri dengan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur rawahu Abu Dawud. Dalam permasalahan ini wadih pada 105, tsumma yukabbir, yang disebut takbirul intiqal. Takbir intiqal. Dan disunahkan pula di sini mengangkat kedua tangan. Sunahkan mengangkat kedua tangan, yakni pada takbir untuk bangkit menuju rokat ketiga setelah tasyahud awal. Kemudian setelah itu sholat pada rokat ketiga dan keempat, pada sholat ruba'iyah atau ketiga pada sholat sulasiyah. Ini sekedar membaca al-fatihah, kemudian ruku' dan seterusnya. Setelah itu pada tasyahud yang terakhir, tasyahud pada penutup daripada rokat tersebut, maka dia melakukan tasyahud akhir sebagaimana yang disebutkan. Ditambahkan adanya bacaan sholawat Nabi dan doa, serta yaitu doa meminta perlindungan dari empat perkara. Dan kemudian setelah itu menambahkan doa dengan apa yang dia inginkan. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebuah pembahasan yakni barakallahu fikum tentang hukum solawat pada tasyahud awal dan akhir. Naam. Apa hukum solawat membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim seterusnya. Naam. Maka di sini membaca solawat, karena kita dapatkan pada lafaz tasyahud pada pelajaran kemarin di awal hanya sampai pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sementara yang banyak kita hafal kalau tasyahud awal juga dengan salawat Nabi. Bagaimanakah hukumnya? Maka hukmu salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Khilaf tersebut menjadi tiga pendapat. Yang pertama adalah menyatakan annaha ruknun min arkanis shalah, dalam tasyahud akhir rukun daripada rukun-rukun salat. Naam, rukun daripada rukun-rukun salat. Nah, barakallahu fikum. Yani barakallahu fikum, ini yang pertama. Naam. Adapun yang kedua, pendapat kedua, yakni bahwasanya annaha wajib, yasihu sholat biduniha ma'asahwi dunal amad. Bahwasanya pendapat kedua, tasyahud akhir, membaca sholawat padanya wajib bukan rukun, di mana sholat tetap sah apabila ditinggalkan karena lupa, bukan karena sengaja. Dan yang ketiga, berpendapat itu sekedar sunnah, tasihus sholat biduniha bikulli hal. Nam, wahuwa qawlu aksaril ulama, dan ini pendapat mayoritas ulama, yaitu sunnah. Nam, barakallahu fikum. Mana yang kuat dari pendapat-pendapat ini? Nam, barakallahu fikum. Pendapat yang kuat adalah menunjukkan bahwasannya tasyahud akhir, bacaan sholawat di dalamnya dinyatakan sebagai rukun min arkanis sholah. Berbeda dengan tasyahud awal. Tasyahud awal para ulama memandang bahwasannya itu adalah sebagiannya menyatakan wajib, dan yang kuat dari pendapat Imam Syafi'i adalah sekedar mustahab, itu sekedar sunnah. Nah, yang mana beliau wa dhahaba Syafi'i fil jadid. Barakallahu fikum. Adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam ucapan yang jadid, yani ila annahu yushra'u lil musalli an yusalliya 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal. Sesungguhnya disyariatkan bagi orang yang salat untuk membaca tasyahud pada untuk membaca shalawat atas nabi pada tasyahud awal. Naam, barakallahu fikum. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yakni disyariatkan untuk membacanya. Nah, barakallahu fikum. Yang yakni barakallahu fikum. Yang lainnya berpendapat adalah sah tidak membacanya. Nah, sah tidak membacanya. Nah, artinya sunnah. Kalau mau dibaca berarti sempurna. Kalau tidak dibaca tetap sah. Bahkan Al-Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kemudian juga Ibnu Rajab, serta diangkat kepada mayoritas ulama, menerangkan anna julusal awal yuqtasaru fihi ala tasyahud. Yuqtasaru fihi ala tasyahud, yaitu pada tahiyat awal dicukupkan sekedar lafaz tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga ini tasyahud awal hukumnya adalah barakallahu fikum sunnah. Kalau mau dibaca dalam apa sholawat dalam tasyahud awal hukumnya sunnah, menurut pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, sekedar mencukupkan tasyahud saja. Nah, dan adapun pada tasyahud akhir, pendapat yang kuat adalah menyatakan rukun daripada rukun-rukun sholat, la tasihu sholat biduniha. Nah, sebagian berpendapat wajib, dalil mereka juga lahu wajhun qawi, memiliki sisi yang kuat. Hanya saja kenapa dikatakan rukun? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al-musi fi sholatihi, orang yang jelek dalam sholatnya itu dengan adanya tasyahud kemudian melakukan untuk dilakukan dalam setiap sholatnya, dan Rasulullah ketika al-musi tadi belum melakukan seperti itu diperintahkan untuk yu'idu sholatahu, mengulang sholatnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alamu suhab. Mungkin ini yang mudah kita baca di malam hari ini. Ada benarnya semata-mata datang dari Allah Ta'ala, semata kekeliruan dari kami. Maka kami pun beristighfar kepada Allah untuk diri kami dan kaum muslimin semuanya. Dan tidak lupa pula kemudian kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.